Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, ahdada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah, cahaya hati yang insyaallah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah. Tandanya, hakikatnya Allah yang tahu. Tandanya kita sekarang didudukkan di majelis zikir, di majelis ilmu. Ilmu yang buat kita ingat Allah, ilmu yang buat kita cinta Allah, ilmu yang buat kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang buat kita senang saling cinta karena Allah. Makasih ya Allah, terus bimbing kami dengan hidayah-Mu. Kali ini tema kita menakar kesabaran bersama Ustaz tercinta Jen Rafiq. Sehat walafiat selalu antum ya Ustaz. Allahu Akbar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Sebelumnya ikhwah arifin kenalkan ini akhibillah santri Azikra ya Muhammad Ali Jen. Ini di antara santri yang hafal Al-Qur'an 30 juz. Kita simak bersama. Silakan anakku sayang Muhammad Ali Jen, surah Al-Baqarah 155. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر صابرين صدق الله العظيم. Wahai kaum mukmin, kami pasti menguji kalian dengan berbagai cobaan yang berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhlas menghadapi ujian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar walillahil hamd. Nasihati kami Ustaz Jen Rafiq, bagaimana kami bisa menjadi hamba yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara hadirin wal hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah, sabar erat kaitannya dengan ujian. Ulama menyebutkan ad-dunya darul imtihan, dunia adalah kampungnya ujian. Jangan mimpi ujian bahkan lepas dari hidup kita kalau kita masih hidup. Makanya kalau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang sungguh-sungguh. Kalau jadi orang susah, jadilah orang susah yang sungguh-sungguh. Sabar maksudnya. Allahu Akbar, susah sungguh-sungguh. Hati-hati. Ya. Orang punya duit diuji Allah. Yang gak punya duit, udah jelas diuji Allah. Yang cantik ujian, yang jelek apalagi. Udah. Semua kita diuji. Hatta ujian itu bisa kita jadikan takaran apa kita orang sabar atau tidak. Salat, kenapa itu imam disunahkan tahsin ketika membaca Quran. Sebab kaitannya dengan jamaahnya. Maaf, tidak semua kita paham bahasa Arab. Tapi kalau imamnya enak, jamaah bisa enjoy. Dalam satu waktu di Mekah Al-Mukarramah terjadi imam membaca ayat, nangis imam. Di belakangnya pun jamaah banyak yang nangis. Tapi nangisnya macam-macam. Kalau yang paham betul, oke, dia khusyuk nangis. Tapi terkadang ada orang pulang ke hotel saling tanya, nangis bang, orang-orang pada nangis, ikut nangis. Artinya apa? Pengkondisian semacam ini juga perlu. Makanya ketika ta'lim kita, guru kita, Rabbi kita Ustaz Arif Ilham sering menghantarkan dengan lantunan-lantunan kalimat-kalimat thayyibah untuk pengkondisian hati. Sabar juga pengertiannya dekat dengan ikhtiar. Saya ingat satu hadis yang pernah saya baca. Hadis ini ditulis rapih oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi dalam kitab yang paling sederhana, Mukhtarul Ahadith An-Nabawi Wal Hikam Al-Muhammadiyah. Dalam satu riwayat yang ditulis juga oleh perawi terkenal, populer, Bukhari Muslim, dari Abdullah ibn Abi Aufa, baginda Rasulullah satu ketika menerangkan tentang sabar dan anti keterangannya. Beliau pernah memberikan ceramah, memberikan satu tausiah kepada tentara, kepada mujahidin. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, la tatamannau liqa'al adu, was'alullaha ta'ala al-afiyah. فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. Wahai manusia, kata Nabi, yang dimaksud mujahidin, yang dimaksud juga kita umat-umatnya, لَا تَتَمَنَّوْ لِقَاءَ الْعَدُوِ. Jangan kalian bermimpi, jangan berharap, jangan mengidam-idamkan kita ketemu dengan musuh. وَسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةِ. Mintalah kepada Allah perlindungan, mintalah kepada agar kita bebas dari musuh. Tetapi Nabi menyebutkan, فَإِذَا لَقِيْتُمُهُمْ فَاسْبِرُوا. Tapi kalau kalian terpaksa harus berhadapan dengan musuh, فَاسْبِرُوا. Apa sabar ketika kita sudah berhadapan dengan musuh? وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. Ketahuilah bahwa sorga itu ada, berada di balik kilatan cahaya pedang. Apa maknanya sabarnya tentara ketika musuh sudah tiba, sudah berhadapan dengan kita? Cabut pedang, hadapi musuh. Menang kalah bukan urusan kita, itu urusan Allah. Sabar pengertian ikhtiar. Hati-hati, jangan pernah kita mengatakan begini, ya kalau jodoh datang makan datang juga Ustaz, tapi gak ada ikhtiar. Hati-hati, jangan tertipu dengan bahasa cinta itu buta. Cinta itu yang gak buta, yang buta itu mata kita kali buta. Hati-hati, kita punya pilihan. Sabar itu maknanya ikhtiar. Maka saudara, hati-hati. Kalau kita ingin agama kita dalam ikhtiar, melangkah mencari ilmu. Kita ingin dekat dengan Allah, ikhtiar, dekati Allah. Sabar pengertiannya di samping juga ikhtiar. Sabar pengertiannya juga lebih dalam lagi. Pengertian sabar erat kaitannya dengan sejauh mana kita berusaha untuk unggul, untuk jaya, untuk menang. Hati-hati, zaman sekarang ini sudah zaman kebolak-balik. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Kadang-kadang kalau orang mau ngaji ditanya, ayo bang kita ngaji, ayo po kita ngaji. Jawabannya mantap bener, ning ceramah siapa, ning ceramah. Pakai nanya ning ceramah siapa. Siapa juga ning ceramah kalau agama sama isinya. Dan kadang-kadang kita suka begitu. Apalagi ini kadang-kadang penyakit kita. Kadang-kadang kita kalau ngaji, kenapa Ustaz mesti datang dari jauh? Apa tetangga kita gak ada yang pintar ceramah? Jawabannya banyak. Dan kadang-kadang kalau nyiramain tetangga kita, teman kita, tuh kadang-kadang kita suka punya penyakit. Dia lagi ceramah, udah mantap ceramahnya. Kita ngomong sama teman kita, dia nyiramain kita. Dia main catur, mesti kalah sama saya. Catur disebut-sebut. Kadang-kadang maaf, ngajarin bini orang gampang saudara. Gampang. Tapi ngajarin bini diri itu yang susah. Sabarnya butuh luar biasa. kita ceramah habis-habisan mantap benar. Apa kata bini? Alah. Ini sabarnya yang mesti kita. Tapi dia tahu suaminya tahu. Malamnya tidur terus, nggak tahajud, subuhnya nggak ke masjid, gitu. Ceramahnya cuma ngamen. Baik. Makanya ketika ayat Allah turun, wasawaun alaihim aandartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu sebagian sahabat meragukan tindakan Nabi. Ya Nabi, ayat sudah turun, sama mereka mau didakwai mau nggak didakwai sama aja. Mereka mau diperingatkan, mau enggak diperingatkan, sama aja mereka tetap tidak beriman. Tapi umum jawaban Nabi, hampir seluruh Nabi mengatakan, wa ma alaina illal balaghul mubin. Kami hanya wajib menyampaikan, seterusnya urusan Allah punya hidayah. Artinya sekarang banyak kecenderungan fenomena ada ustaz kapok jadi ustaz. Ini kenapa? Karena untuk urusan kesabaran memang luar biasa. Luar biasa, apalagi kita orang awam. Sabar terkadang diuji. Banyak orang yang suka punya friksi negatif. Sabar kan ada batasnya. Betul, sabar memang ada batas. Tapi batas sabar adalah syariat Allah. Ketika seorang ayah melihat anak-anak yang sudah tidak bertaat kepada Allah, sudah tidak mau lagi salat, maka ketika itu sabar sudah ada batasnya. Pukul tuh anak. Sungguh pun pukul, tidak harus pakai tangan. Ketika istri sudah mulai miring-miring. Apa tuh miring-miring ya? Sudah mulai susah. Maaf ibu, saya saranin kalau ada suami ngomong begini, mama ini duit buat belanja 200 ribu, cukup-cukupin buat 3 bulan. Ini kalau gak sabar-sabar ribet urusan. Beliin be kalender setahun bukan 3 bulan bang, ini begitu. Artinya butuh sabar. Makanya ibu saya sering saranin, kalau suami ngasih duit sehari 100 ribu, ibu terima. Besok dikasih 50 ribu, terima bu. Besok dikasih 3 ribu, terima apa tolak kira-kira? Kalau mau nolak yang halus caranya, bang kalau timang 3 ribu maka agak dah. Emang kenapa? Jangan salah paham bang, yang kemarin mesti ada. Padahal gua nolak juga namanya mah. Kesabaran penting. Makanya ulama banyak menuntunkan itu kepada sabar kita. Sabar kesel ya. Sabar kesel ya. Manusia tidak. Ulama banyak nuntunin. Ada semacam bohong. Sebenarnya bukan bohong. Semacam bohong. Untuk menumbuhkan sabar. Itu penting. Suami pulang bawa hadiah. Bu maaf ibu. Milad misalnya. Ulang tahun suami bawa hadiah saking care-nya sama bininya. Assalamualaikum kata bini. Waalaikumsalam. Mohon maaf mama, babat pulang terlambat karena tadi muter-muter di mall. Ngapain nyari hadiah? Mama sekarang ulang tahun. Ini hadiahnya. Ini special for you. Happy birthday to you. Mantap romanya. Aki-aki juga ngapa-ngapa begitu. Apa kata istrinya? Aduh bang, ingat aja ulang tahun saya, udah mantap bener. Apalagi segala pakai hadiah begini. Ngomong-ngomong apaan no hadiahnya? Kata lakinya, buka mah buka, dibuka. Kalau kagak demen, sabar ngapa? Umpetin nih gak demennya. Buka tuh hadiah. Ini kadang-kadang gak suka-suka terlalu jujur, tapi nyakitin. Ngambil hadiah kiting-kiting. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngapa jadi kayak begini pakai dibeli? Udah harganya pasti mahal ini. Berapa harganya? Sekian mah pulangin sono. Modelnya kuno, warnanya norak. Ketahuan bini abang gelap begini, dikasih biru tua. Gimana sih urusannya? Pulangin sono. Itu namanya jujur, Bu. Tapi enggak sabar namanya. Coba kalau urusan kayak begituan, umpetin ngapa kecewanya? Pegang tuh dengan kedua belah tangan. Terima kasih, Bang. Ini luar biasa. Inilah satu-satunya baju yang belum punya mama punya seumur hidup. Lakinya kaget. Maksud lo? Ini baju bakal jadi koleksi mama satu-satunya yang paling istimewa. Lakinya nanya. Jadi demen ma? Insya Allah pak. Model begini mama pakai terus dah. Ngaji dipakai. WC dipakai. Undangan dipakai. Arisan dipakai. Dipakai terus. bangga tuh lakinya. Mungkin dia bisa cerita sama teman-temannya. Ini saya luar biasa demen bener sama hadiah yang gue beli kemarin. Nuh dipakai terus, no. Padahal waktu pakai ibu gak jujur sebenarnya. Cuman sabar menghadapi suami begitu. Waktu pakai begini, gue pakai itu seni baju. Biar cepat sobek. Sobek selesai urusannya. Baju model begini pakai dibeli. Maaf, itu kelihatannya bohong. Tapi itu sabar, saudara. Karena nutupi kekecewaan suaminya. Hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-sabrun jamil. Allah menghendaki hamba-hamba yang beriman itu sabar yang terbaik. Apa kabar ikhwah fillah? Itulah diantara makna sabar. Dalam 5 waktu salat, 17 kali kita membaca Al-Fatihah. Dan dalam setiap Al-Fatihah kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Apapun yang terjadi, yang kaya alhamdulillah, yang miskin alhamdulillah, yang sehat alhamdulillah, yang sakit alhamdulillah. Oke, keluarga kita meninggal, kita sholat mayit, anak sebagai imam sholat mayit tetap membaca Al-Fatihah, berarti membaca alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Rabbilah, yang ngatur Allah. Makanya iman sabar. Hanya orang beriman yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar dalam taat, istiqomah berarti. Sabar menjauhi larangan Allah. Sabar dalam bersyukur, enggak berkeluh kesah. Sabar dalam musibah dan sabar dalam berdakwah. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Terima kasih kesabaran ikhwah mengikuti taklim ini. Maafkan Arifin, terima kasih amal jariahnya. Hubungi Ahi Awal 0856 90010. Berkah Allah sertai selalu ya Allah untuk hamba-hambamu yang berderma untuk pembangunan pesantren Az-Zikra Jabal Sindur. Kaparatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.